نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الحمد لله. Dengan segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberkahi pula pertemuan kita dan senantiasa kita dilindunginya dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa kita membahas kitab Adabul Isyrah wa Dzikrus Shuhbah, adab-adab di dalam hidup bersama, adab di dalam hidup bersahabat. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya setelah kita menyelesaikan bab sebelumnya, adabul hasad, tidak hasad. Hasad ini adalah warisan al-Yahud. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya, adamul muwajahati bima yakrah, termasuk adab yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim kalau ingin menjaga persaudaraan, kalau ingin tetap terjalin ukhuwah, adalah adamul muwajahati bima yakrah, tidak berhadapan atau tidak menghadapkan kepada saudaranya seorang muslim dengan perbuatan yang dibencinya, yang tidak diinginkan atau tidak disenaminya. Wa minha alla yuwajihahum bima yakrahun fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik. Di antara adab di dalam hidup bersahabat adalah tidak menghadapkan atau tidak memperlihatkan di hadapan saudaranya seorang muslim perbuatan yang kira-kira dia benci, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika ditanya ayyul muslimina khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim yang sebenarnya adalah muslim yang di mana kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lesan dan gangguan tangannya. Lesan haram kita pergunakan, musallat kita pergunakan untuk mencerca atau memaki saudara kita seorang muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan kalian sampai dia menginginkan pada saudaranya sendiri apa yang dia inginkan untuk dirinya. Kalau kita ingin terhormat, hormati orang lain. Kalau ingin dimuliakan, muliakan orang lain. Demikian barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam atau memberikan kepada kita faedah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demikian adab yang berikutnya, adamul muwajahati bima yakrah. Tidak menampakkan atau tidak menghadapkan kepada saudara kita seorang muslim yang kira-kira dia benci atau dia tidak menyenanginya. Dengan kata lain, kita tidak boleh merasa dan ingin selalu menang sendiri. Yang namanya seorang muslim barakallahu fikum, ada saat-saatnya dia harus menang, ada saat-saatnya dia harus mengalah, ada saat-saatnya dia harus mujamalah berbahasa basi, ada saatnya barakallahu fikum dia harus keras. Begitulah mauqif seorang muslim. Enggak mungkin seorang muslim selamanya keras terus-terusan. Seperti yang pernah kita singgung dalam pertemuan sebelumnya, keanehan kadang-kadang sebagian orang, awamnya lebih baik dengan masyarakatnya daripada setelah ngaji. Dan itu kita saksikan dan kenyataan. Waktu dia awam masih pakai jeans, masih pakai celana panjang di bawah mata kaki, waktu masih istilah kata kasarnya preman lah, itu aja kasarnya, sopan dengan orang tua, sopan dengan tokoh agama di kampungnya, sopan dengan masyarakat. Tapi begitu kenal ngaji, yang pertama kali dia tampakkan di masyarakatnya adalah akhlak kurang ajar. Itu adalah sesuatu yang mengherankan. Coba kalau kita gali sejarahnya para imam kita, apakah demikian? Tentu jawabannya enggak. Tapi memang hawa nafsu. Hawa nafsu. Syaitan. Ketika dia merasa berpenampilan lain, berpenampilan berbeda dengan masyarakatnya, syaitan masuk di pikirannya bahwa kamulah satu-satunya orang yang benar, adapun yang lain salah semuanya. Sehingga kamu harus pertahankan iman. Subhanallah, dan ini adalah waswasatu syaitan. Adab yang berikutnya adalah mulazamatul haya. Mulazamatul haya, yakni termasuk adab di dalam hidup bersama adalah senantiasa menjaga rasa malu. Al-haya la ya'ti illa al-khair. Malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna mimma adraka an-nas min kalam nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'." Termasuk ucapan hikmah yang didapatkan atau yang diambil atau yang diwariskan oleh para anbiya, yang diwarisi oleh umat dari nabi-nabi mereka adalah kalimat, jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka engkau akan berbuat seenaknya sendiri. Idza lam tastahi fasna' ma syi'. Seorang muslim barakallahu fikum, inilah faedah daripada haya, malu. Dia akan berpikir panjang ketika dia mengucapkan suatu kalimat, benar apa enggak yang saya ucapkan ini? Jangan-jangan suatu saat terbongkar bahwa ternyata saya bohong, bahwa ternyata saya salah, bahwa ternyata saya dusta, jelas malu. Ketika mau berbuat suatu perbuatan, benar apa enggak yang saya lakukan ini? Kadang-kadang kita ini merasa yakin. Yakin apa yang saya dengar ini benar. Yakin apa yang saya lakukan ini benar. Tetapi kadang-kadang barakallahu fikum di luar kontrol atau tanpa kompromi. Ternyata di belakang hari ketahuan bahwa ternyata apa yang dia dapatkan, berita yang dia dapatkan salah, semestinya kan orang merasa malu. Tetapi memang Rasulullah mengatakan, jika engkau atau jika seorang tidak ada lagi rasa malu, maka dia akan berbuat seenaknya sendiri. Mulazamatul haya, terus-menerus memiliki rasa malu. Wa minha mulazamatul haya'i fi kulli halin. Di antara adab di dalam hidup bersama adalah senantiasa malu dalam segala keadaan. Pede-pede tapi tetap juga rasa malu loh. Kadang-kadang subhanallah tebal muka luar biasa. Seperti yang tadi kita bicarakan, sudah digunjingkan tetangga kiri kanan ini tapi dia sendiri ada rasa malu. Pede aja. Padahal semestinya barakallahu fikum dia introspeksi diri. Kenapa saya demikian? Kenapa saya diperlakukan seperti ini oleh masyarakat? Liqouli alaihi salatu wassalam, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'atun wa sab'una aw sittuna baban. Yang masyhur di dalam Sahihain Syu'bah cabang. Afdaluha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ala at-tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman ada 70 sekian atau 60 sekian cabang, yang paling tingginya adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah termasuk salah satu cabang dari keimanan. Subhanallah. Kalau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 sekian cabang ini, tentunya membutuhkan lembaran yang banyak. Tapi beliau hanya memberikan yang paling tingginya, yang tengahnya, yang minimnya. Apa cabang yang iman yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menunjukkan orang tersebut mukmin. Yang kedua, termasuk cabang keimanan yang paling sederhana adalah imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Subhanallah. Menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk cabang dari keimanan. Entah itu batu, duri, apa saja yang kira-kira bisa mengganggu orang yang lewat di jalan, tidak menghususkan apakah ini jalannya muslimin atau siapa saja, yang jelas menyingkirkan gangguan dari jalan. Itulah akhlak kita yang mulia barakallahu fikum. Makanya kita ini sebenarnya sangat penting membahas kitab-kitab yang seperti ini. Karena terus terang kita ini sangat minim adab. Sangat minim adab. Jadi barakallahu fikum perlu yang seperti ini. Imatatul adha 'anit thariq, itu termasuk cabang dari keimanan. Dulu awal saya datang di sini, waktu rutin ta'lim di Masjid Ali, orang kampung ngeluh. Bahkan ada yang marah. Ustaz, saya ngasih masukan. Tolong, itu murid-muridnya yang datang ta'lim ini kan kampung, banyak anak-anak, bu, kalau jalan jangan banter-banter. Sampai pernah ada yang nabrak tukang rujak. Kampung loh ini. Atau kalau enggak ada perubahan, nanti saya tulis di depan sini ngebut penjut. Padahal kan semestinya kita menjadi cermin masyarakat yang baik. Kenapa ya ikhwan barakallahu fikum? Karena menurut pandangan mereka kita membawa syiar din. Kalau misalnya yang lewat di kampung mereka itu memang preman, udutnya mungkin samping mulut kiri kanan ada, antingnya di hidung ada, di kuping ada, mereka gak heran. Pasar preman paling ngomong gitu. Tapi ini kan syiar agama yang kita bawa. Gamis, jubah, jenggot kadang. Semestinya menjadi contoh yang baik sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adza 'anil thariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Semestinya menjadi contoh yang terbaik, menjadi tauladan yang terbaik. Ada gangguan, justru barakallahu fikum, kita yang pertama kali menyingkirkannya, bukan justru kita yang menjadi gangguan masyarakat. Begitulah cermin barakallahu fikum, atau begitulah fakta yang kita alami, yang memang tidak mungkin bisa dipungkiri. Dan itu semua kenyataan. Sehingga sekali lagi saya ulangi, perlu kita membahas kitab-kitab yang seperti ini. Karena sebagian orang menganggap bahwa yang namanya agama ini, sehingga terkesan bahwa yang namanya salaf itu yang kayak gitu, kaku, angkuh. Dan ini adalah pengkaburan dan perusakan terhadap cermin dakwah salafiyah. Berapa lama kemudian ada yang meninggal suatu tempat. Orang tuanya kalau tidak salah waktu itu meninggal. Datang ikhwan, ada orang kampung duduk di pojok rumah. Kebetulan ada bangku-bangkunya di situ, mereka duduk berapa orang. Sebagian orang tua, sebagian anak muda. Ketawa terus. Saya ngeliatin dari jauh mereka ketawa kok. Ada apa ini? Mereka ketawa terus. Saya juga tersinggung. Begitu saya lewat salam, assalamualaikum. Sambil salam, sambil tak salam. Kata mereka dengan bahasa Tegalnya yang kental, oh anas yang salam, cepulnya anas yang salamnya. Rupanya mereka nertawakan kita tadi, ingin membuktikan bahwa ini, coba lihat itu, orang-orang gak bakal salam kepada kita. Datang sol dua motor, bus gitu aja. Yang turun dari motor jalan kaki, gak salam, gak nyapa. Orang kampung di samping rumah, depan rumahnya. Begitulah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cipulannya saya salam, tak? Lihat, ini cermin. Apa pantas kita menampakkan barakallahu fikum, menampilkan dakwah seperti ini? Jelas ini adalah perusakan citra dakwah. Islam semestinya rahmatan lil alamin. Islam semestinya rahmatan lil alamin. Rupanya mereka menanti salam. Rupanya mereka menunggu salam dari kita yang mereka anggap barakallahu fikum pembawa agama ini. Ketika lewat tidak ada yang salam, tidak ada yang salami, mereka rupanya ingin membuktikan bahwa mereka ini tidak mengenal salam, tidak mau, mungkin lebih dari itu. Na'udzubillah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Begitulah semestinya seorang muslim. Bukan justru menjadi gangguan masyarakat. Justru kalau ada gangguan di masyarakat, dia menyingkirkan. Ada gangguan di jalan, dia menyingkirkannya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah termasuk salah satu cabang dari keimanan. Malu untuk berbuat maksiat. Malu untuk malas barakallahu fikum beribadah. Dan itulah akhlaknya seorang mukmin, pemalu. Pemalu. Bukan malu-maluin. Bukan malu-maluin. Sehingga dengan rasa malu ini dia akan selalu berpikir panjang. Iya, sekarang kalau saya berbicara demikian-demikian mungkin orang percaya. Tapi bagaimana kalau seandainya suatu saat terbongkar bahwa saya adalah dusta atau salah? Tentunya sesuatu yang sangat memalukan. Ini barakallahu fikum nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Himatatul adza 'anil thariq. والحياء شعبة من الإيمان وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني dan berkata, pernah ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Wahai Rasulullah, berwasiatlah kepadaku. Minta nasihat, minta wasiat. Qala istahi min Allah azza wa jalla kama tastahi rajulan min salih qaumik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malulah engkau dari Allah azza wa jalla sebagaimana engkau malu kepada seorang yang mulia, seorang yang saleh dari kaum. Maknanya kata Imam Al-Manawi dalam kitab beliau Al-Faidhul Qadir, ai ihzar min an yaraka haythu nahaka wa yaqudduka haythu amaraka kama tastahi an ta'mala ma tu'abu bihi bihadrati jam'in min qaumik. Maknanya istahi min Allah, yakni malulah engkau jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala melihat kamu di tempat-tempat terlarang atau melakukan perbuatan yang terlarang dan ternyata tidak terlihat di tempat-tempat yang diperintahkan, sebagaimana engkau malu kalau seandainya ketahuan orang banyak. Begitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabatnya yang mulia. Kalau tadi hadis yang pertama hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, tadi sudah kita singgung. Kalau hadis barakallahu fikum yang kita baca ini tahrijnya dikatakan oleh Al-Alamatul Albani rahimahullahu taala, atau disahihkan oleh Al-Alamatul Albani rahimahullahu taala dalam silsilah sahihah. Demikian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kata beliau terakhir bahasanya, wahada isnadun jayyid, dan ini adalah sanadnya bagus, baik hadisnya. Ini barakallahu fikum wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istahi min Allah, malulah engkau dari Allah subhanahu wa ta'ala kama tastahi rajulan min salih qaumik. Kemudian yang berikutnya, wa qala al haya'u min al iman wal iman fil jannah wal bada'u min al jafa'i wal jafa'u min al fil nar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, al haya'u min al iman, malu termasuk dari keimanan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menutup aibnya saudara kita seorang muslim. Dia melakukan perbuatan secara sembunyi-sembunyi, tidak di halayak ramai, artinya menunjukkan dia rasa memiliki rasa malu, sehingga tidak boleh kita beberkan di hadapan orang, karena menunjukkan orang itu masih punya iman. Al-haya'u syu'batu minal iman. Malu adalah termasuk salah satu cabang dari keimanan. Apa faedahnya dan apa makna daripada hadis yang kita baca ini? Barakallahu fikum ya ikhwan. Maknanya kita jangan tergesa-gesa menghukumi seorang muslim keluar dari iman. Maknanya kita jangan tergesa-gesa menghukumi seorang muslim keluar dari Islam. Maknanya kita jangan tergesa-gesa untuk barakallahu fikum menjatuhkan seorang muslim, merusak kehormatan seorang muslim, karena ternyata kata Rasulullah, wal haya'u syu'batu minal iman. Selama dia masih memiliki rasa malu untuk berbuat maksiat, untuk berbuat kejahatan, maka artinya dia masih punya rasa iman. Kita dukung, kita barakallahu fikum perkuat keimanan dia. Ketika dia berbuat maksiat, kita ingatkan dengan tanpa kita memaki dan mencela atau menjatuhkan harga diri dia. Begitulah saudara kita terhadap muslim. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling amar ma'ruf dan nahi munkar. Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah, dan iman tempatnya di dalam surga. Wal-bada'u minal jafa'i wal-jafa'u finnah, dan bada' termasuk daripada jafa', wal-jafa' tempatnya di dalam neraka. Hadis ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kalimat al-haya'u minal iman sahihai, cuman hadis secara lengkap seperti ini dari hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, demikian dan kata Al-Alamatul Albani rahimahullahu taala hasan sahih hadisnya. Ini barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-bada'u minal jafa. Alfa al-bada' al-bada' kata Imam Ibn al-Athir rahimahullahu taala dalam kitab beliau Nihayat fi Gharib al-Hadith, al-bada' adalah al-fuhsyu fil qaul, kasar dalam berbicara. Kasar dalam berbicara. Kotor dalam berbicara. Itulah al-jafa. Al-bada'. Kemudian wal-jafa'u ghilazut tab'i. Adapun al-jafa adalah kakunya karakter atau tabiat seorang. Artinya kasarnya seseorang dalam berbicara, kotornya dia dalam berbicara, itu menunjukkan tabiat dia yang keras dan kaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man sakana al-badiyata jafa." Barang siapa yang tinggal di pegunungan, maka dia akan kaku dan keras. Kenapa? Kata Imam Ibn Athir rahimahullahu taala, "Liqillati mukhalafatin nas." Karena tidak bergaul dengan masyarakat. Man sakana al-badiyata jafa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang tinggal di badiyah, jafa, akan kaku dan kasar tabiatnya. Di pegunungan. Maklum, atau yang biasa diistilahkan dengan orang-orang primitif. Kaku dia. Manggil aja, bicara aja berdua gini, kadang-kadang ditelepon orang ini, orang kok berantem dulu. Jafa. Kaku. Kenapa kaku seperti ini? Kata Imam Ibn Athir rahimahullahu taala, liqillati mukhalafatin nas. Karena tidak bermasyarakat dan tidak bergaul. Shadaqa Rasulullah. Kalau orang sudah tidak bermasyarakat, kalau orang sudah tidak bergaul dengan masyarakat, lihat aja. Man sakana al-badiyata jafa, akan kaku dan kasar ngomongnya. Akan kaku dan kasar ngomongnya. Na'am barakallahu fikum. Kenapa demikian? Masyarakat itu punya hukum tersendiri di luar syariat. Kadang-kadang masyarakat itu punya adab tersendiri yang memang kadang-kadang di luar dalil tapi benar. Masyarakat itu punya tata krama sendiri, punya sopan santun sendiri yang memang barakallahu fikum sangat baik, dan mereka sangat merasa dan sangat tersinggung ketika tata krama itu dilanggar. Ketika tata krama itu dilanggar. Apalagi maaf, masyarakat kita Indonesia dan secara khusus Jawa misalnya, mereka memiliki tata krama tersendiri, mereka memiliki peradaban tersendiri. Sehingga kadang-kadang kalau orang sudah tidak bermasyarakat, jafa. Man sakana al-badiyata jafa. Barang siapa yang tinggal di pegunungan akan kaku tabiatnya. Kenapa kata Imam Nukathir? Karena tidak bermasyarakat. Kalau sudah tidak bermasyarakat akan kaku. Lihat aja. Kalau cuma bermasyarakatnya misalnya dengan ikhwannya saja yang ta'lim, mesti akan kaku dia. Karena udah biasa ngomong kasar, ngomong ribut apa semua udah biasa. Tapi ketika kita bermasyarakat lain halnya. Ketika kita bergaul di masyarakat lain lagi. Ada orang tua, ada sepupu, ada yang dituakan di kampung, ada dan ada dan ada. Sehingga dari situ kita mempelajari karakter mereka, Sehingga dari situ kita belajar barakallahu fikum keadaan mereka, dan kita bisa menyesuaikan tanpa harus terbawa. Kan begitu semestinya. Tapi kadang demikian, kata Rasulullah, wal jabada'u minal jafa'u wal jafa'u minan nafinah. Al-bada'u al-fuhsyu fil qawl, kasar dalam berkata. Dan ini menunjukkan minal jafa', menunjukkan tabiat dia, karakter dia yang keras dan kaku, angkuh. Dan jafa' tempatnya di dalam neraka. Subhanallah. Ini berita atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat salah kalau orang, apalagi seorang dai, kemudian selalu mengandalkan karakternya atau wataknya yang keras yang tidak bisa dirubah. Ngomong kasar yang pada akhirnya akan mencoreng nama dakwah itu sendiri. Kemudian bab yang berikutnya, al-muru'ah wal-mahabbah. Muru'ah artinya menjaga harga diri orang lain, menjaga wibawa orang lain, dan menjaga wibawa sendiri. Penting. Dan juga al-mahabbah, saling mencintai. Artinya tidak menjatuhkan, saling mencintai. Wa minal mu'asyarati sidqul muru'ati wa safa'ul mahabbati fa innaha la tatimmu illa bihima. Termasuk di antara adab hidup bersama bersama adalah sidqul muru'ah. Jujur di dalam menjaga barakallahu fikum muru'ah, wibawa, dan juga menjernihkan kecintaan dengan sahabat kita seorang muslim. Karena sungguhnya tidak akan mungkin sempurna kecuali dengannya. Bagaimana kita mau bisa berteman sementara kita hanya bisa menjaga wibawa sendiri tapi tidak bisa menjaga wibawa orang lain? Kita hanya bisa menjaga nama orang, nama sendiri tapi tidak bisa menjaga nama orang lain? Kita hanya mintanya dicintai tapi tidak mencintai orang lain? Kita hanya mintanya jangan dicela tapi selalu mencela orang lain? Jelas enggak mungkin. Safa'ul mahabbah, kecintaan yang jernih. Ini barakallahu fikum. Kalau kita memperhatikan adab yang kita baca barakallahu fikum, yang kita lewati di dalam kitab-kitab ini, dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bahkan mungkin kita pakai untuk mengoreksi keadaan kita sehari-hari barakallahu fikum, ya tentu jawabannya jawab sendiri-sendiri tentu jawabannya. Ini semestinya barakallahu fikum kita menjadi tauladan dan menjadi contoh yang baik di masyarakat. Bukan berarti kita tutup mata dari kemungkaran mereka. Kita bukan berarti barakallahu fikum ridha dengan kemungkaran yang mereka lakukan. Tetap yang namanya mungkar-mungkar. Tetapi kita jangan sampai menambah kemungkaran yang mereka lakukan dengan mencela sunnah yang kita tampakkan. Kan begitu semestinya. Jangan sampai kita menambah kemungkaran yang mereka lakukan dengan mencela sunnah yang kita tampakkan. Apa itu sunnah yang kita tampakkan? Jubah, jenggot. Jangan sampai menambah kemungkaran mereka dengan mengucapkan kalimat, ya kalau jenggot ya gitu itu memang. Gak kenal salam, gak kenal. Heran sih. Ceritanya kita mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Tapi justru kita menambah kemungkaran yang mereka lakukan. Lewat di hadapan orang awam, di hadapan masyarakat, gak salam, gak bicara, bahkan banter motornya. Apa alasannya? Mereka masyarakat maksiat melulu, bid'ah melulu. Kamu menambah kemaksiat dan menambah kemungkaran yang mereka lakukan dengan menjelas sunnah yang kamu tampakkan. Apa kata mereka ketika tanya, itu kok orang lewat kok gak salam, gak nyapa, gak apa ya? Jawab orang samping, jangan heran kalau jenggot ya gitulah. Ini kan jelek sekali kesan seperti ini. Masyarakat kita ini sedang haus dengan perubahan iklim. Bagaimana orang yang berpenampilan sunnah, jubah jenggot itu berbuat baik kepada mereka sehingga mereka tidak trauma. Apakah salah kita berbicara seperti ini? Yang mengatakan salah bawakan dalilnya. Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dan berkat dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau bisa berlemah lembut dengan kaummu. Dan kalau seandainya engkau adalah fadzan, orang yang kaku pergaulannya, ghalidhal qalbi, keras hatinya, angkuh kaku keras hatinya, maka niscaya lam faddu min haulik, umat pun akan lari darimu. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jauh-jauh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal, mengutus beberapa orang sahabatnya misalnya, beliau selalu mengatakan yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Permudahlah urusan umat dan jangan mempersulit mereka. Buatlah mereka selalu bergembira, basyiru, dan jangan sampai engkau selalu membuat mereka lari dari kebenaran karena pergaulanmu dan karena keangkuhanmu. Mu'adz bin Jabal salat, ceritanya salat subuh, bacaannya panjang. Ada seorang yang memang peternak, petani, nggak sabar salat sambil mikir ternaknya, kapan saya harus ke ternak saya kalau salat bacaannya lama kayak gini. Dia pun keluar dari shof, menyempurnakan salat sendirian, habis itu keluar nyebar berita di luar bahwa orang ini munafik. Datang kepada Rasulullah SAW mengadu, ya Rasulullah, aku bukan orang munafik, aku bukan, tapi Mu'adz bin Jabal salatnya demikian dan demikian. Dipanggil, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau membuka atau menjadi juru fitnah wahai Mu'adz? Lihat barakallahu fikum akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Akhlak yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekali lagi, dengan demikian artinya kembali kepada diri kita masing-masing jawabannya, apakah demikian, apakah kita sudah mencerminkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab masing-masing, walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dan kalau seandainya engkau adalah fadhlan, kaku keras tabiatnya, karakternya, pergaulannya kaku dan keras, maka niscaya umat pun akan lari dari kamu. Siapa yang mau mendekat kepada orang yang serang? Enggak akan mungkin ada yang mendekat kecuali bawa senjata dan siap perang. Enggak akan mungkin. Tetapi kalau ketika kita cerminkan, kita sampaikan dakwah barakallahu fikum kepada masyarakat, ilmiah, rahmat, kita sampaikan kepada mereka, mereka pun merasakan nikmatnya. Orang akan dekat dengan sendirinya dengan dakwah. Dengan dakwah. Jangan dibayangkan bahwa yang namanya dakwah itu harus seram terus. Harus seram terus. Giliran pokoknya gak boleh lendek. Harus seram terus. Ya gak bisa. Bahkan ini sudah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Apa yang membuat barakallahu fikum kaum musyrikin banyak terpengaruh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain karena akhlak beliau. Dari awal dakwah, beliau subhanallah menampakkan di hadapan mereka akhlakul karimah. Jadi memang Begitulah seorang dai, seorang muslim. Kita ambil satu bab lagi, izharul farhi wal bashashah. Di antara adab adalah izharul farhi wal bashashah, menampakkan rasa senang dan ceria di hadapan teman kita yang lagi senang. Kita juga ikut senang, bukan ikut hasad. Ketika ada saudara kita seorang muslim senang, iya sudah kita ikut senang. Jangan ketika ada orang senang kita cemberut, hasad. Tetapi izharul farhi wal bashashah, ini termasuk adab. Menampakkan barakallahu fikum farh, rasa senang. Menampakkan barakallahu fikum bashashah, kegembiraan di hadapan dia. Wa minha bashashatul wajhi. Dan di antara adab di dalam hidup sesama adalah bashashatul wajhi. Ceria. Cerianya wajah ketika bertemu dengan sesama. Kira-kira bagaimana orang mau terpengaruh dengan dakwah kalau ketemu orang wajahnya barakallahu fikum kayak patung Gajah Mada terus misalnya. Sudah wajahnya seram, barakallahu fikum, enggak salam, enggak apa begitu, pasang mulutnya, orang malah nanya. Semestinya bahasa syatul wajih itu yang dilakukan. Semestinya demikian kita bahasa syatul wajih. Kita berdakwah bukan hanya di masjid. Ini yang harus kita pahami. Kita berdakwah bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, bukan hanya di daurah, bukan hanya di ta'lim. Tetapi justru kita berdakwah barakallahu fikum lebih dari itu, berdakwah dengan keseharian kita di dalam pergaulan kita. Ini kadang-kadang salah pahamnya sebagian orang. Ustaz, bagaimana menyikapi saudara, bagaimana menyikapi orang tua yang melarang anaknya untuk ta'lim, untuk apa namanya menggunakan cadar misalnya, bagaimana menyikapi? Ya ini tidak ada kesan kecuali hanya menyikapi, sebentar lagi menyikapi, sebentar lagi menyikut, tidak ada kecuali menyikapi, menyikat. La ilaha illallah. Ini menunjukkan apa ya kawan? Kesan dakwah salah. Padahal semestinya apa yang dilakukan oleh anak ini? Yang pertama kali adalah birrul walidain. Kira-kira apa anakmu, apa abahmu, apa bapakmu mau melarang kamu kalau kamu di dalam rumah rajin sholat? Sholat malam misalnya. Sholat duha misalnya, sholat sunnah, sholat berjamaah, rajin baca Al-Quran misalnya. Gak bakal. Tetapi ketika melihat anaknya di dalam rumah siang malam kerjanya internet mulu. Pas dibuka HP-nya situsnya, na'udzubillah, gambar-gambar negatif semua. Sok gaya ketika bapaknya mau pergi tahlil, pak, tahlil itu bid'ah. Haram loh pak, ntar lagi bapak masuk neraka kalau gak tobat. Apa kira-kira menerima orang tua dakwah seperti ini caranya? Jadi kesan sebagian orang bahwa yang namanya dakwah itu ya sudah harus bicara. Harus bicara. Padahal semestinya kalau dia menampakkan akhlak yang baik, menampakkan barakallahu fikum di dalam rumah, kalau memang kamu merasa benar, tunjukkan kebenaran di dalam rumah, bukan tunjukkan permusuhan. Itu. Cuman karena memang kesan barakallahu fikum minimnya ilmu, sehingga di mana-mana daurah selalu bagaimana menyikapi. Selalu bagaimana menyikapi. Sehingga ketika kadang-kadang maaf ada pertanyaan orang awam, kewalahan jawabnya. Ustaz, bagaimana ada saudara meninggal sekian-sekian lamanya, gimana warisannya? Kewalahan. Karena perlu dalil. Ini barakallahu fikum karena ta'lim. Subhanallah. Bashashatul wajh. Walutful lisan, lembut atau lemah lembut dalam berucap. Wasa'atul qalbi, lapang dada. Selalu lapang dada. Ini termasuk adab. Lisan yang lembut, lapang dada. Kadang-kadang barakallahu fikum, kalaupun kita tersinggung, ya sudahlah. Kalau saya tersinggung, ya bisa juga orang lain juga tersinggung dengan saya. Kan semestinya begitu. Kalau saya tersinggung dari ucapan dia, bisa jadi dia juga tersinggung dengan ucapan saya. Semestinya kan kalau mau ingin hidup damai dan ingin terus bersaudara seperti itu. Jangan setiap tersinggung diikuti kurang ajar. Saya tersinggung loh, terus memangnya kamu sendiri gak pernah nyinggung orang? Bedanya mungkin orang lain dewasa dalam menghadapi kamu, kamu gak dewasa menghadapi orang. Kalau kamu tersinggung, orang lain juga bisa tersinggung. Kita kan bukan malaikat. Sehingga kita dibutuhkan dalam hal ini sa'atul qalbi, lapang dada. Sa'ah, luas hati kita. Musamahah, memaafkan. Wabastul yadi, dan selalu mengulurkan tangan. Membantu. Wakadmul ghayb, menahan amarah. Watarkul kibr, dan tidak sombong. Kibir, sombong. Ada dua. Di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang mukhtal dan fakhur. Sama-sama artinya sombong. Hanya saja kalau mukhtal ini kata para mufassirin artinya takabbar fi nafsih. Selalu menganggap dirinya itu pantas, selalu menganggap dirinya itu lebih, itu mukhtal. Selalu menganggap dirinya itu lebih layak, lebih pantas. Apa istilahnya PD apa ya? PD bukan juga sih, PD kebangatan, PD yang keterlaluan. Fakhur artinya ya takabbar ala ghairi. Fakhur artinya bangga, sombong dan merendahkan orang lain. Jadi itu bedanya. Kalau tadi mukhtar artinya sombong, dia sih menghargai orang lain. Dia menghargai orang lain, tetapi dia begitu. Di perasaan dia, dialah dan dialah. Kalau fakhur artinya takabbar ala ghairi. Tarkul kibr, tidak sombong. Wa mulazamatul hurmah wa idharul farahi bima ruziqa min ashmin ishratihim wa ukhuwatihim, dan juga senantiasa menjaga kehormatan saudara kita dan menampakkan rasa senang terhadap rezeki yang didapatkan oleh saudara kita berupa harta ataupun persaudaraan mereka. Ini termasuk adab. Naam, dan harus memang dijaga. Ya, walaupun misalnya kita bisnisnya taruhlah mungkin masih kembang-kempis. Atau bahkan bukan hanya kembang-kempis, kempis-kempis. Tetapi ketika mendengar ternyata saudara kita bisnisnya sukses, alhamdulillah. Ikut senang kita. Ikut senang kan semestinya begitu. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Ketika kita mendoakan, mudah-mudahan Allah memberkahi. Kan malaikat mengaminkan dan mengembalikan doa itu ke kita juga. Dan kamu juga mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau barakallahu fikum, setiap mendengar teman bahagia, kitanya cemberut. Apa gunanya dan apa faedahnya di situ? Kata orang, wah ini orang kelihatannya hasad. Kata siapa hasad, kamu jangan nuduh. Yang namanya hasad itu gak bakal keluar tertulis di dahimu mas. Yang namanya hasad, iri, sombong, itu seperti dikatakan al-muslim mir'atu akhi. Muslim itu adalah cermin daripada saudaranya. Sombong, hasad, kibir itu yang nilai orang lain. Bukan menilai diri sendiri. Siapa yang mengatakan saya sombong? Padahal saya gak pernah sombong. Lain mas. Sombong itu kan penyakit hati. Kalau kamu sariawan, kemudian orang mengatakan kamu lagi sariawan. Enggak kok, padahal sariawannya kelihatan. Orang mengatakan dusta. Tapi ini kan penyakit hati. Sombong, hasad, siapa yang nilai? Yang nilai orang. Orang lain. Dari mana dinilai? Wala ta'rifannahum fi lahnil qaum. Akan ketahuan dari gaya bicaramu. Akan ketahuan dari pergaulanmu. Akan ketahuan barakallahu fikum dari keseharian kamu, dan itulah profil kamu. Ini barakallahu fikum ya ikhwan, termasuk adab syar'iyah di dalam Islam adalah barakallahu fikum idharul farh, menampakkan kesenangan ketika saudara kita seorang muslim sedang berbahagia. Artinya kita juga ikut berbahagia dan kita juga ikut bergembira. Ini barakallahu fikum, dan mungkin sudah cukup sampai sini. Saya ingin menyampaikan satu atar barakallahu fikum ya ikhwan sebagai penutup majelis kita ini. Ada atar dari Imam Umar Ibn Abdul Aziz, seorang amir dan alim. Atar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dari syarah dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, di mana kata beliau rahimahullahu taala, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi syai'in min amri dinihim dunal 'ammah fa'lam annahum 'ala ta'sisi dalalah." Dan jika engkau melihat suatu kaum, yatanajawun, mereka berbincang, membicarakan dan membincangkan sedikit dari urusan agama mereka ini yang tidak boleh ketahuan orang lain, orang umum, maka ketahuilah bahwa mereka ala ta'sisi dalalah, atas bangunan kesesatan, sedang membangun kesesatan. Ini atsar dari Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala. Saya sekedar menyampaikan, yang mau tersinggung, merasa dan tersinggung, tidak ada masalah. Saya juga siap untuk disebarkan, karena ini ucapan Umar Ibn Abdul Aziz, saya cuma menyampaikan saja. Kata beliau, "Idza ra'aita qauman," saya ulangi lagi, atsar penting. "Yatanajawna bi syai'in min amri dinihim dunal 'ammah fa'lam annahum 'ala ta'sisi dalalah." Jika engkau melihat suatu kaum, mereka memperbincangkan, membicarakan sedikit atau sebagian dari urusan agama ini yang tidak diperdengarkan atau tidak boleh diketahui orang secara keumuman, maka ketahuilah bahwa mereka atas bangunan ala ta'sisi dalalah, kesesatan, sedang membangun kesesatan. Naam. Sehingga barakallahu fikum, atar ini adalah teguran bagi kita. Enggak ada pentingnya yang namanya merahasiakan rahasia barakallahu fikum ilmu agama yang memang bermanfaat. Ta'lim, ta'lim, ta'lim. Tanya jawab, matikan radio, enggak boleh dengar orang. Apaan? Kalau memang ilmu yang bermanfaat, kenapa enggak boleh dengar orang? Kalau memang barakallahu fikum urusan intern, kenapa dibicarakan di forum? Tauhid la ilaha illallah. Fa'alam annahum ala ta'sisi dalalah. Makanya yang tadi saya katakan, yang tersinggung, biar tersinggung, enggak apa-apa. Pengasar Umar bin Abdul Aziz, apa urusannya? Ta'lim, baca kitab, walaupun banyak tambah-tambahin, gak apa-apa. Tapi ketika tanya jawab yang semestinya itu adalah ilmu, radio dimatikan, speaker dimatikan, gak boleh dengar. Kata Umar bin Abdul Aziz, fa'alam annahum ala ta'sisi dalalah. Lihat sendiri di dalam kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau kitab Talbis Iblis Ibnul Jauzi. Artinya Talbis Iblis ini termasuk pengkaburan iblis yang dikaburkan pada sebagian orang. Na'am barakallahu fikum. Entah itu tanya jawab Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dibukukan tanya jawabnya. Apa judulnya? Liqa' bab maftuh. Liqa' bab maftuh itu artinya pintu terbuka. Siapa yang mau bertanya? Tapi kalau sudah dirahasiakan, artinya bukan liqa' bab maftuh tapi liqa' bab maftuh. Membuka pintu peluang bagi orang-orang yang terfitnah. Barakallahu fikum. Ini atsar Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Saya ulangi lagi biar 3 kali. Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim duna al-'ammah fa'lam annahum ala ta'sisi dalalah. Itu. Dan tidak perlu terjemah 2 kali, cukup terjemahannya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Naam. Nanti lihat aja. Kalau ada yang tersinggung, ya berarti itu orangnya. Kita kan gak nyebut siapa-siapa. Nanti kalau ada yang bantah dan ada yang tersinggung, tuh dia orangnya berarti. Kalau kita gak nyebut siapa-siapa kok. Kita cuma nyebut akar Umar bin Abdul Aziz kok. Nanti siapa yang merasa itu dia akan muncul nantinya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.